29 November 2021 Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutakabbiru. Yang maha besar. Yang maha jan sah sama awan lho, gimana yang maha sombong niku. Jan sombong niku awan. Wal mudhiru bil adillati al-aqliyati wa naqliyati 'adima kamali fidati wa sifati wa fa'ali. Dialah yang dengan dalil-dalil akliyah dan naqliyah menampakkan zat yang menampakkan keagungan kesempurnaannya dalam zatnya, sifatnya dan af'al-af'alnya. Wa naqsa kullama siwahu fi thalathati, dan menampakkan kurangnya setiap selain dia dalam tiga perkara tersebut, tiga hal tersebut, yaitu zat, sifat dan af'al. Wa haddul 'abdi minhu qahrun nafsi al-muta'atiyati ma laisat ahlan lahu min sifatil adimati wal kibriyai. Al-muta'atiyah niku mengambil. Bagian hamba dari nama ini adalah memaksa nafsu yang mengambil apa yang tidak hak baginya, apa yang bukan haknya, berupa sifat keagungan dan sifat kesombongan. Alladzina la yali alladaini la yali qani illa bil maulal adzim. Yang mana keduanya tersebut tidak patut kecuali untuk zat yang maha merajai, untuk raja yang agung, untuk Tuhan yang agung. Hatta ta'rifa qudraha wa tatadzallala dzulal masakinil abidi, sehingga dia mengetahui kadarnya, sehingga nafsu mengetahui kadarnya dan tunduk dengan ketundukan orang-orang miskin dan para budak atau para hamba. Wa tatruka kulla ta'wa wa kulla ma'siyatin khaufan min satwatil mutakabbiri al-majidi, dan meninggalkan semua pengakuan-pengakuan dan meninggalkan semua maksiat-maksiat khaufan krono wedi, karena takut terhadap otoritas atau kekuasaan satwah niu satwatun, otoritas atau kekuasaan zat yang maha besar dan maha mulia. Al-Khaliqu, zat yang menciptakan. Wal muqaddiru li jamil kainati bimasyiatihi, dialah zat yang memperkirakan, yang mentakdirkan dengan terhadap, dialah zat yang mentakdirkan terhadap semua ciptaan-ciptaan dengan kehendaknya. Waqila, dan dikatakan huwa al-mubdi'u li jami'iha bi qudratiha, dialah yang menciptakan bagi semua kainat, semua makhluk-makhluk dengan kekuasaannya. Atau lek dimaknani teng naskah anu li husniha, dialah zat yang menciptakan dengan terhadap kebaikan-kebaikan ciptaannya dengan kekuasaannya. Dialah zat yang menciptakan dengan kekuasaannya terhadap kebaikan-kebaikan makhluknya. Wa hadzal 'abdu minhu isqatu tadbirihi wa masyiatihi. Lah ini niku balik teng abdun nggih. Wa hadzal 'abdu minhu saking lafadz khaliq iku isqatu tadbirihi, nggugurake pengaturane abdu, wa masyiatihi lan kehendake abdu. Bagian hamba dari nama khaliq ini adalah meniadakan pengaturannya dan kehendaknya. Li adamin qiyadil kainati lahuma, karena ketiadaan ketundukan, karena tiadanya ketundukan para makhluk kepada tadbir seorang hamba dan kehendak seorang hamba. Wa ta'aluku bitadbiril maula tabaraka wa ta'ala wa masyiatil nafidati, dan bergantung kepada pengaturan Tuhan tabaraka wa ta'ala dan kehendaknya yang berlaku. An-nafidati ini yang berlaku, yang terlaksana. Jadi korinah yang menandakan hi sing awal tadbirih ini kembali teng abdu, karena ngandapi wonten tadbiril maula kan. Sehingga wonten mungkin niku tadbirih hi balik teng kholik. Al-bari'u ai lan kamus al kholik niki kan, pencipta. Mungkin teng pokoke sidul asna niku sae di dadosaken setunggal kan. dibagosaken setunggal tapi diperinci al-khaliq al-bari al-musawwir niku wonten hubungane wal ladzi lahu ta'thiru fi kulli mumkinin al-bari'u syamil cara di Indonesia nggih yang dadi menciptakan dia zat yang mempunyai pengaruh terhadap setiap hal yang mungkin ma'ari ayati tadqiqi ma waqa'a fihi taqdiru dialah zat yang punya pengaruh pada setiap yang mungkin disertai penjagaan disertai tetap menjaga penelitian atau ketelitian secara seksama niku maknane tatbik ketelitian secara seksama mengenai apa yang di dalamnya terdapat perkiraan-perkiraan takdirun ada perkiraan-perkiraan wa itmamu tahayatin tahayati kulla kok kulla mboten iki ing wa itmamu tahayatin kulla mungkinin kok gak dimudhofno pisan iki dimudhofno kan gak apa-apa nih dan dialah zat yang menyempurnakan setiap yang mungkin menyempurnakan pembentukan setiap yang mungkin tahai'ah membentukkan setiap yang mungkin likobuli suwari lati sya'aha fihi untuk menerima bentuk-bentuk yang dia kehendaki terhadapnya likobuli suwari maring terima piro-piro bentuk alati sya'aha kangersa'ake sop al-bari ha'ing suwar fihi ing dalam kula mungkin dialah zat yang menyempurnakan pembentukan setiap hal-hal yang mungkin untuk menerima gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang dia gandaki di dalamnya. Wadul abdi minhu iskotu da'awa wa mahul wasa'iti kuliha minal qalbi li ilmihi bi anal ajazat tama amma jamiaha. Dan bagian hamba pada nama ini adalah gugurnya penuntutan. Menggugurkan, meniadakan penuntutan-penuntutan. Dan menghilangkan perantara-perantara semuanya dari hati. Karena pengetahuannya bahwasanya ketidakmampuan yang sempurna itu telah menyeluruh kepada semua kainat. Pada semua ciptaan-ciptaan. Pada semua perantara-perantara tersebut. Menghilangkan perantara-perantara semuanya dari hati karena mengetahui bahwasanya telah menyeluruh al-ajazutam ketidakmampuan yang sempurna pada semua lantaran-lantaran tersebut, semua perantara-perantara tersebut. Al-musawwiru dat yang maha membentuk wa mujitu suwari wa tahsisuhu wa tahsisuha dialah dat yang catatan kaki satu. Mujid niku munsyi'u mukawinu mubti'u. Dialah zat yang menciptakan bentuk-bentuk dan menghususkannya. Bila ilajin kelawan tanpa perbaikan, tanpa revisi. Bentuknya langsung dadi sae, mboten direvisi. Oh iki salah ngene, salah ngene. Wala wasitatin dan tanpa perantara, wala misalin dan tanpa contoh nyuntuh objeknya. Bisa apa nyuntuh. Ala wifqi masyiatihi. Sesuai dengan kehendaknya. Wa dul abdi minhu adamul wuqufi ma'aswari wa kamaliha an-naqisi ghinan anha bi kamali khaliqiha wa musawwiriha. Bagian seorang hamba dari nama ini itu adalah ketiadaan berdiri. Makna anu ini Indonesia berdiri tapi kalau kita jangan paham lah maksudnya. Ketiadaan berdiri bersama bentuk-bentuk dan kesempurnaannya yang kurang. Kesempurnaan bentuk-bentuk yang kurang. Tidak berdiri di situ ginan krono maaf uli aja leh ginan krono semoga anda saking suar karena tidak butuh terhadap bentuk-bentuk tersebut tidak butuh ikranten bikama li kholikiha wa musawiriha tidak membutuhkannya sebab kesempurnaan penciptanya dan sang pembentuknya Fala yusba li dhalika qalbul arifi bi jamali maulahu wa jalalihi alladhi yajibu lahu al-baqa wal qidamu bimam yabdu min sarabi husnil kainatil makhrusati fin naqsi wal adami. Lah niki cara susunan normal sing ben boten bulet niki ngeten anune. Lidhalika karena mengkono-mengkono fala yusba qalbul arifi bi jamali maulihi maulahu wa jalalihi alladhi yajibu lahu al-baqa wal qidam bima yabtu min syarabi husnil kainat ilakhir. Karena demikianlah tidak akan terpenjara hati orang yang mengetahui tentang lho niki lho sing gare dawa napa sifate jam arif niku dawa jenis sifate napa nggih pokok sifat jenis sifat secara posisi nggih maksudnya al arif bi jamali maula wa jali alladhi yajibu lahu al-baqa wal qidamu niku dados tunggal. Karena demikianlah tidak terpenjara hati orang yang mengetahui tentang keindahan Tuhannya dan keluhuran Tuhannya, yang mana wajib bagi Tuhan, baginya nyai tentang Tuhan, sifat bakok dan kidam. Tidak akan terpenjara dengan, nah ngonten, nanu nih. Jadi sing bijamali niku ta'aluke teng al-arif gitu, teng qalbul arif, teng al-arif. Lek bima yabdu niku ta'aluke teng yusba. Anu jan, maksud kulo. Nggih. Dadi dia tidak akan terpenjara hati orang yang arif, hati orang yang mengetahui keagungan Tuhan. Itu tidak akan terpenjara kepada apa yang tampak dari sarop niku fata morgana. Dari fata morgana kebaikan ciptaan-ciptaan. Al-makhrusati yang tertanam finaksi wal adami dalam kekurangan dan ketiadaan. No? Al-makhrusah yang tertanam. Ini kalau anu sih. Ini kakak kadang ini gaya anu mamat gaya gofar. Teng apa sih jelas na? Kedawang ya. Al khaliq al bari al musawir. Qad yadunu anna hadhil asma'a mutaradifatun. Sebagian orang menyangka bahwa qad yudunu berarti. Terkadang disangka bahwa nama-nama ini mutaradif, sinonim. Padahal wa innal kula yarji'u ilal khulqi wal ikhtira'i. Padahal setiapnya itu memiliki makna kepada penciptaan dan pembuatan. Fala yang bagi ayakuna kadzalika bal kullu ma yuruju minal adami ilal wujud fayaftakiru ila takdir awalan wa ilal ijati ala wafkil takdiri tsanian wa ila taswiri ba'dal ijati tsalisan. Padahal dan tidak sepatutnya dianggap seperti itu. Karena setiap apa yang keluar dari ketiadaan menjadi wujud itu membutuhkan kepada pertama ditakdir, dikira-kirakan dulu pertamanya, kemudian dijadikan, diproduksi, ilal ijat, terus dibentuk setelah terproduksi, mana diindahkan. La wallahu ta'ala khaliqun min haitsu annahu miqdar. Wa kan khaliq niku al-muqaddir ya. Al-khaliqu huwa al-muqaddiru. Allah Ta'ala itu menciptakan dari segi dia yang mengira-ngirakan. Wa bari'un min haitsu annahu muqtari'un mawjudun. Dan dia adalah bari' dari segi dia yang mewujudkannya. Wa musawwirun min haitsu innahu martab murattabu suwaril muqtari'ati ahsana tartib. Dan dia pembentuk dari segi dialah yang mengurutkan, memasangkan pembuatan-pembuatan itu dengan sebaik-baik susunan, menyusun. Wahada kalbina'i masalan, itu seperti bangunan. Fa'inahu yahtaju ila migdarin yakdiru ma'ala buddha minhu minal khasobi wal-labani wa masahatil ardi wa adadil abniyati wa tuliha wa ardiha. Seperti bangunan, ini membutuhkan khosab, papan, membutuhkan batu bata, luas bangunan, luas tanah. Terus jumlah bangunannya yang apa? Membutuhkan lebar, luas, panjang dan lebar art pertanah. Wa hadza yatawallahu al-muhandisu fa yarsimuhu wa yusawwiruhu. Dan ini adalah tugas muhandis, apa? Arsitek. Tugasnya arsitek, dia memperkirakan. bagian perkiraan menyusun menggambar. Suma yahtaju ila banna'u. Kemudian butuh tukang. Gae napa nih? Mewujudkan jengge, memproduksi niku. Ya tawal amal alati indaha yahtatu husul abnia. Kemudian yahtaju ila munzayyin, pengukir. Nggih. Sing sing diselek teng mriki kan mboten sedaya wong siji. Dadi ya masyaallah. If yang kusuh dohiruha wa yuzayyinu suratuha wa yatawallahu ghairul bina. Kemudian butuh kepada orang yang memperindah, sing dekor gitu. Sing dekor, sing bertugas untuk membagusi bentuknya. Dan itu musawir. Sing barik ini, sing eksekusi, sing kolik ini justru proyeksi ini awal ini. Lah kita mikir, kolik ini kan kolik ini, nama sing enggak, sedaya ini kolik. Hadhil adatu fit takdiri wal bina'i wa taswir. Ini adalah pada umumnya dalam hal pengiraan dan membangun dan memperindah. Walaysa kadzalika fi a'mali ta'ala, bal huwal muqaddar, muqaddir wal muwajjid, wal muwajjid nih. Wal mujid wal muzayyin. Bahkan Allah itulah Dia yang mengira-ngirakan, juga mengadakan, juga memperindah. Wa wal khaliqul bari'ul musawwir. Dia zat yang apa? Khaliq, bari', musawwir. Niku maknane. Insyaallah. Kula insan, insan tambah detail, mungkin diproyeksikan dulu gimana bentuknya sing paling saya asani takwim. Terus jadi bentuk kayak isi sifat yang paling cocok untuk dia. Terus bahane itu gitu rob, itu gitu apa? Apa? Tanah tembikar nih biasanya nang Arab. Napa? Sana sing tin. Napa aja? Sing tin, getin termasuk sol-solin kalfakhir kan tanah tembikar lek teng anu ne biasa ini apa terjemah tanah tembikar sol-solin kalfakhir wah manusia kompleks. Dan niku makna dugi kholik barik musyawir. Masing-masing mempunyai spesifikasi nggih, mboten sedaya muradif. Lah, ketika semerem ngeten kan tergambar awake dhewe pas maca Asmaul Husna gitu. Kan mboten nggih bengak-bengok ae lho. Ngapain? Al-Ghafaru wal Mutafaddilu ala man sa'a bi syatri fadaihi an aini ghairi wa fahmihi. Ghafar ya dad yang sajane makna ghafaro niku menutupi. Dad yang menutupi. Wal mutafaddilu ala man sa'a bi syatri fadaihi an ghairi an aini ghairihi wa fahmihi. Dialah dad yang mempunyai kefadolan, yang beri kefadolan terhadap orang yang dia kehendaki dengan cara menutupi cacat-cacatnya dari mata orang lain dan kefahaman orang lain. Wadaf'i mahaliki dunya wal akhirati anhu bikaramihi wa himmihi. Dan menolak kerusakan dunia dan akhirat darinya, dari orang yang dikehendaki tersebut, dengan kemuliaannya, dengan kedermawanannya dan kesabarannya. Wa min jumlati ahkami ta'mimihi satruhu ta'ala alal mudnibina khafiyah jabarutihi. Dan yang termasuk hukum keumuman sifat ghafar ini adalah menutupinya Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berdosa khafiya jabarutihi, terhadap rahasia kekuasaannya jabarut. Wa adomatihi, dan keagungannya. Hatta tajasaru ala maksiatihi, sehingga berani untuk bermaksiat kepadanya. Ini menutupi sing konteke negatif. Wasatruhu ta'ala alal muti'ina min amatil ibadi khufiya taufiqihi Hina adofa ta'ala al-afala wal-amala ilayhim lutfan bihim hatta akbalu ala anfusim bidhami wal-mujahadati wal-mutolabati bi'ahkamil ubudiyati. Dan menutupi Allah Ta'ala terhadap orang-orang itu dari orang umum pada para hambanya terhadap kesamaran rahasia taufiknya ketika Allah Ta'ala menghubungkan af'al dan na'mal kepadanya lutfan krono apa bahasa ini? Sayang ya, krono berbelas kasih kepadanya karena lembut kepadanya hatta akbalu ala anfusim bidami wal mujahadati wal mutolabati bi'akamil ubudiyah sehingga mereka mampu menghadap dengan diri mereka sendiri atas mampu menghadap atas diri mereka dengan kehinaan dan bersungguh-sungguh dan menuntut dengan hukum-hukum ubudiyah. Tsumma satara subhanahu ala auliyaihi jami'a dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi para walinya semua hal itu. Menutupi duki apa? Dzamil mujahadah. Duki keduanya mboten ya, dibalik akan tengah anu lah. Nutupi sedaya wau khofiyah jabarut kalau khofiyah taufik. Kalau khofiyah mujahadah dan seterusnya is. Matkur enak ya. Hatta syahidu sehingga mereka mampu menyaksikan al-kula minhu. Mampu menyaksikan masing-masing minhu saking dalik. Mampu menyaksikan semua itu fatlan. Sebagai suatu kefadolan. Oh, nge. Teng dam berarti. Dam mujahadah mutolabati ahkamil ubudiyah. Lek sing anu niku. Sing hamba para hamba umum. Gitu. Amatul aibad niku tasik berdasarkan kehinaan. Beribadah. Dan sungguh-sungguh. Sedangkan para wali ini ditutup semua niku sehingga mereka menyaksikan melihat semua itu sebagai suatu kefadolan. Tsumma satara ta'ala anhum ahkama nufusihim. Kemudian Allah menutup dari mereka hukum nafsu mereka, jiwa mereka, diri mereka. Bal athara khaliqatihim, bahkan menutup bekas atau dampak penciptaan mereka. Sehingga fatahaka kubihi wa dhaharu bi labihim. Mereka bertahakkuk apa nggih? Kalau saya ini merealisasikan dengan Allah dan memperlihatkan dengan Allah bukan dengan diri mereka. Orang arif nih. Bukan keranten sombong, tapi keranten ditampakkan ke atas mengatakan lebih dari Allah. Walidul abdi minhu satru dunubi wal ma'ayibi sodirati minhu. Bitaubati al-muqtadiyati tabdilatil kalmusawi wa taqtiyatihi bi'addatiha. Bagian seorang hamba dari nama ini adalah menutupi dosa-dosa dan aib-aibnya yang muncul darinya dengan cara bertobat. Yang tobat tersebut berkonsekuensi kepada pergantian keburukan-keburukan tersebut dan menutupi mengganti keburukan-keburukan tersebut. Ya, mengganti keburukan-keburukan tersebut dan menutupi keburukan-keburukan tersebut bi'adadiha dengan hal sebaliknya. Wasatru zallatil unsati bin nusri lahum hatta yatarokuha dan menutupi keburukan orang yang bermaksiat dengan cara menasihati mereka sehingga mereka meninggalkan maksiat. Watadoru'i lil maulal karim al-ghufar ayyawfiroha lahum dan berendah hati kepada Tuhan yang maha mulia, yang maha pengampun, yang maha pengampun, ya, supaya mengampuni dosa-dosa tersebut bagi mereka. Hayam balik teng zalatil unso, supaya mengampuni keterplesetan-keterplesetan tersebut untuk mereka. Wasiyanatul lisani min kasfiha, wa fasihatihim biha lil ghairi, min ghairi mujibi syar'iyin. Dan menjaga lisan dari menampakkan keterplesetan tersebut dan menyebarkannya. Membuka kedok fasihan, fadihah. Dan menjaga lisan dari membuka aib tersebut dan membuka kedok mereka terhadap aib tersebut kepada yang lain tanpa ada kewajiban syar'i. Kewajiban syar'i ini kayak had hukum-hukum Islam itu. dados saksi wonten ing kedah sanjang. Wa syatru dzunubi man asaa ilaihim bimuqabalatihi bil ihsani liyat faru bidzalika minal maulal karim. Dunyan wa ukhrawi wa ukhroi wa ukhra bijami lil afwi wa andimil ghufrani. Dan menutupi dosa-dosa orang yang berbuat buruk kepadanya dengan cara berbuat sebaliknya, dengan cara membalasnya dengan berbuat sebaliknya dengan kebaikan, supaya memperoleh dengan hal tersebut dari Tuhan yang Maha Dermawan kebaikan dunia dan akhirat dengan keindahan pengampunannya dan keagungan pengampunannya. Nih, ini mau coba nih. Yaghfar nih. Yaghfar ini enak nih. Ibnu Arabi. Enak maksudnya bahasa terjemah. Anu nih kitab kuningnya buat pada sana. Ini. Ini Ibnu Arabi. Kau sakan sekarang anu. Keterikatan lek teng niki kali teng Imam Ghazali. Niku mek wonten tahakkuk kali ta'abbud, kali takhalluq. Wonten makna makna niki nih. Kali makna cara bertahaluk atau berakhlak dengan nama tersebut. Lek teng mriki wonten tiga. Ta'aluk, tahakkuk kali takhalluq. Ta'aluk niku keterikatan kebutuhan, engkau membutuhkan Allah yang Maha menutupi untuk mendapatkan tirai yang melindungimu dari kesengsaraan abadi. Tahakkuk ya maknanya, makna maknawi Al-Ghaffar adalah dilihat dari sudut penciptaan makhluk, Al-Ghaffar berarti zat yang menutupi, melindungi keindahan dan persona ciptaannya dari kemusnahan akibat kemahasucian wajahnya. Niku makna nilai Ibnu Arabi. Melindungi keindahan makhluk dugi mahasuci wajahnya. Lantas Allah menurunkan tirai yang menutupi keberadaan ciptaannya tadi dari segala bentuk bahaya. Takhalluq atau etika praktis. Untuk menjadi Al-Ghaffar, oh, berarti wow, apa maknanya hadul abdin eternal, etika praktis. Untuk menjadi Al-Ghaffar, engkau seyogyanya menutupi orang lain dari sesuatu yang kau harapkan tertutup pula dari dirimu sendiri. Oh. Penerjemah di catatan kaki ini, golden rule. Golden rule, aturan emas, yaitu lakukanlah sesuatu yang orang lain sebagaimana engkau menginginkan orang lain melakukannya padamu. Jangan lakukan sesuatu pada orang lain yang mana engkau tidak mau orang lain melakukannya padamu. Sepatutnya engkau menutupi dirimu dari tindakan menentang perintah Tuhan dengan tirai menyetujui perintahnya secara lahir dan batin. Engkau juga diharapkan untuk menutup posisimu dari tempat hakikat, dari tempat yang hakikat pun tak sanggup menyingkapnya. Kita sangat memerlukan penyesuaian diri dengan yang Maha menutupi ini, terutama sekali di akhirat, yaitu pada saat tajali, tajali Allah, dalam bentuk pengingkaran. Maksudnya mengingkari, teman-teman ini wonten catatan kaki, pengingkaran maksudnya adalah waktu penampakan Tuhan yang perlu diingkari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di hadapan orang-orang soleh, maka pengingkaranlah yang seyogyanya dilakukan menurut Ibnu Arabi, yaitu tindakan seolah-olah tidak mengenalnya, meskipun sangat mengenalnya. Tindakan seolah-olah itu hanya merupakan tindakan sopan santun kepada Ilahi. Kita cukup diam dalam menghadapi momen itu sambil menunggu apa yang dikehendaki oleh Allah. Seakan-akan betul kenal. Saat itu engkau mengenalnya, namun engkau harus menjaga sopan santun dengan menutupinya di tempat itu dan tidak lancang memperingatkannya hingga engkau sendiri menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendakinya. Tunggu lagi, kalau tambahin sedikit. Pada menisan, 30 menit. Bukan Ghaffar ni kersane cetolek Ghaffar ni ini menutupi mana ni. Waladhi adharal jamila wasatrul kopi. Dia adalah zat yang memperlihatkan keindahan dan menutupi keburukan. Wadunubu min jumlatil qobaih alati satroha bi irsali satri alaiha fid dunya wa tajawazi an uqubatiha fil akhirah. Sedangkan dosa termasuk keburukan yang dia tutupi dengan cara membiarkan penutup baginya di dunia mboten diadab dan melepaskan dia dari siksa di akhirat. Niku maknane ampunan saja nih. Makna Ghaffar sing ampunan saja nih ditutupi dosa tersebut dan dilepaskan dugi siksa. Wal Ghaffar wa asatru. Ghaffru itu adalah asatru menutup. Wa awalu satrihi 'alal 'abdi an ja'ala mafatiha bi badanihi allati tastaqbihu tastakbihuha al-a'yanu mustawratun fi batinihi muqtadun fi jamli dhahirihi. Dan pertama sater bagi seorang hamba itu adalah menjadikan pembuka badannya yang menjelekannya, yang dianggap jelek oleh mata itu tertutupi di batin. Jadi kaya anu ya teman iki. Wonten wa kam baina batinil abdi wa dhahiruhu fi nadhafati wal qudrati wa fil qabi wal jamali fandur ma ladzi adharahu wa ma ladzi satarahu. Berapa banyak antara batin seorang hamba dan dhahirnya dalam kebaikan dan keburukan dan dalam keindahan dan kejelekan, maka lihatlah bagaimana dia memperlihatkannya dan bagaimana menutupinya. Sing pertama lihat mriki asatur niku asatur jasad. Sing niki awake dhewe ditutupi awak jerone isine menjijikkan kan usus macam-macam. Niku nggih termasuk satar sifat ghafar Gusti Allah menutupi. Kayak bangunan wau di strip di nang di aci. Ngajen di aci. Di aci di dicet ngoten iki. Anjerone padahal boto. Kadang botone gopen. Terus wa satrusani an ja'ala mustaqirun khawatirihi almat mati. Kalau langsung terjemahnya. Menutup yang kedua niku menutup niki khawatir-khawatir yang buruk. Niku diseket teng ati, mboten ditampakkan. Was-was yang buruk niku sudah ditutup teng ati. Khianat suudon binas sudah ditutup teng ati. Terus nomor tiga, niki baru magfiro. Tutup sing ana ta magfiro dunubi alati kana istahiku al-iftidoha bihi. Malamalil khalqi. Diampuni dosa-dosanya, ditutupi dosa-dosanya yang mana berhak untuk ditampakkan dosa tersebut kepada seluruh makhluk. Tapi ditutupi. Lah tiga tutup niku makna ghafar. Terus yang mriki hadul abdi min hadal ismi. Nah, sami lah. Lek hadul abdi ya napa carane nutup sesama. Man satara ala mukmin auratahu satarallahu auratahu yaumil kiamah. Barang siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah akan menutup auratnya, celahnya pada hari kiamat. Boten nggih, Pak. Terus niki wonten cerita. Ceritane Nabi Isa kali niki kan ceritain Nabi Isa kali Hawariun tang asu batangi asu sing telah nemen niki nut-nut niki bau busuknya. Kemudian para Hawariun mengatakan ma'antanna hadil jifa, sungguh busuk sekali bangka ini. Faqala Nabi Isa ma'asana biadahu asnanihi, sungguh baik sekali putih giginya. Niku sebagai peringatan lek ningali tiang goleki saene. Mosok tapi yang delok bangke ampek temen tentune.